mencintai kamu. Bisa-bisa membunuh diriku, bikin patah hati, terus langsung dicuekin, yeah. Mencintai kamu sama saja menggantung leherku, bikin sakit hati, terus langsung ditinggalin. Mencintai kamu bikin dompet gue kebobolan, hidup gak keurus, sibuk ngeladenin kamu, yeah. Mencintai kamu jadi enggak koyan sama makan, badan gue kurus, capek ngelayan. Sign the